janganlah merana hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan, diciptakan hanya satu malam. Karena benci judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang Nasi Padang pakai sambal randang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang Nasi Padang pakai sambal randang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang, karena kita ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama.